kita lanjutkan pelajaran kita. Kemarin kita membahas seputar satu jenis dari jamak, yaitu jamak al-mudzakkar salim, yaitu jamak yang mendapatkan tambahan huruf wawu dan nun atau huruf ya dan nun pada akhirnya. Nah, sehingga manakala kita mendapatkan suatu kata yang diakhiri dengan wawu dan nun, atau mungkin nanti ya dan nun, maka itu merupakan jamak mudzakkar salim. Cara pembentukannya tinggal menambahkan, adapun cara merubah dari jamak mudzakkar salim menjadi mufrad atau tunggalnya, maka cukup menghilangkan apa yang sebelumnya ditambahkan dari huruf wawu dan nun ataupun ya dan nun. Baik, maka kita lanjutkan pada bab setelahnya, pada halaman yang ketujuh, cetakan yang lama ya. Jenis jamak yang kedua yaitu jam'ul mu'annasis salim. Jam'ul mu'annasis salim. Kalau jamak, sudah kita sebutkan kemarin, jamak itu satu kelompok, yaitu yang dimaksud jumlah suatu isim atau kata benda, itu tiga atau lebih. Bukan dua, juga bukan satu. Karena dua atau satu sudah kita lewati istilahnya tersendiri. Sehingga jamak yang dimaksud di sini adalah apabila benda tersebut berjumlah minimal tiga atau lebih. Al-mu'annas salim. Al-mu'annas berarti wanita atau perempuan. Nah, jangan kita keliru ya. Untuk jamak mu'annas salim tidak seperti jamak mudzakkar salim. Kalau jamak mudzakkar salim kemarin kita sebutkan, apabila kita membahas seputar jamak mudzakkar salim, maka kita fokusnya ke kata benda atau isim-isim yang mudzakkar. Karena isim yang mu'annas tidak bisa dirubah menjadi jamak mudzakkar salim. Isim yang mu'annas, yang perempuan, tidak bisa dirubah atau dijadikan sebagai jamak mudzakkar salim. Sehingga dia hanya terkhusus pada kata benda yang mudzakkar. Ini kalau jamaknya mudzakkar salim. Adapun jamak mu'annas salim tidak seperti itu. Jamak mu'annas salim tidak hanya terfokus ke kata benda yang mufradnya itu mu'annas. Disebabkan kenapa? Disebabkan karena di sana ada sebagian kata benda yang mufradnya mu'annas ketika dijamak menjadi ketika mufradnya mudzakkar, ketika dijamak menjadi mu'annas. Seperti contoh riyalun. Riyalun mudzakkar, iya kan? Namun ketika dijamakkan, maka dia berubah menjadi mu'annas salim. Riyalatun. Riyalatun. Dan di sana masih ada yang lainnya. Nah, sehingga kalau kemarin jamak mudzakkar salim kita bisa terfokus pada kata benda yang mudzakkar, untuk jamak mu'annas salim maka kita tidak terfokus. Namun kebanyakan jamak mu'annas salim itu merupakan perubahan dari mufrad-mufrad atau kata benda yang mufradnya itu mu'annas. Kebanyakannya seperti itu. Sehingga seperti contoh mu'minun, mu'minatun, nanti dijamak mu'annas. Berarti insya Allah bisa dijamak mu'annas salim. Contoh lagi muhandisatun, insinyur perempuan, mu'annas. maka insya Allah bisa dirubah menjadi jamak muannats salim dan seterusnya. Nah, as-salim selamat, maka ini maksudnya adalah illah. Kenapa disebutkan dia jamak muannats salim yang selamat? Maka selamat ini sama seperti jamak mudzakkar salim, yaitu ketika dia mufrad, tatkala dirubah menjadi jamak, bentuk mufradnya itu tidak berubah. Atau dalam artian salim selamat karena dia selamat dari perubahan. Tatkala dari mufrad dirubah menjadi jamaknya. Nah, menurut definisi dikatakan oleh pengarang kitab, al-jam'ul mu'annasis salim huwa ma dalla 'alal jam'iyyah bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih. Jamak muannats salim huwa adalah ma dalla 'alal jam'iyyah, apa-apa yang menunjukkan atas jam'iyyah, yakni kelompok. Atas kelompok, maksudnya kelompok di sini adalah jumlah kata benda yang minimal 3 atau lebih. Kita ulang, jamak muannats salim adalah apa-apa yang menunjukkan atas jamak atau kelompok bi ziyadati, dengan tambahan alifin wa ta'in, dengan tambahan alif dan ta fi akhirihi, pada akhirnya. Jamak muannats salim adalah apa-apa yang menunjukkan atas suatu jamak atau kelompok yang berjumlah 3 atau lebih dengan tambahan alif dan ta pada akhirnya. Nah, mithlu, contoh, solihatun. Solihatun di jamak muannats salim menjadi solihatun. Solihatun. Jadi huruf sebelum akhirnya itu hanya tinggal dimatkan, dipanjangkan. Kalau mufradnya kan pendek, solihatun. Kalau di jamak muannats salim dipanjangkan, solihatun. Nah, kalau mufradnya haknya pendek, solihatun. Kalau jamak dipanjangkan, solihatun. Contoh, hasanatun. Hasanatun sama solihah ini artinya kurang lebih, ini baik. Artinya baik. Hasanatun jamaknya hasanatun. Hasanatun. Antum bisa perhatikan dua contoh yang barusan kita baca ini semuanya diakhiri oleh apa? Alif dan ta. Iya kan? Alif dan ta. Ta yang dimaksud di sini itu adalah ta mabsutah ya. Karena ta itu ada dua, ada yang tak bulat, ada yang tak terbentang. Untuk menjadi tanda jamak muannats salim itu adalah tambahan alif dan ta dengan jenis ta yang terbentang atau dengan istilah ta mabsutah. Nah, kalau akhirnya itu ada alif namun taknya tak bulat, maka ini bukan jamak muannats salim. Seperti contoh, mishkatun. Mishkatun. Nah, ini akhirnya alif dan tak, iya kan? Namun taknya ini adalah tak bulat, sehingga dia bukan jamak muannats salim. Atau contoh lain, najatun. Najatun. Nah, ini juga akhirnya alif dan tak, namun taknya adalah tak bulat, sehingga ini bukan jamak muannats salim. Kalau jamak muannats salim diakhiri alif dan ta, namun taknya adalah ta yang terbentang atau yang disebut dengan ta mabsutah. Nah, bisa antum lihat di situ sih contoh solihatun dengan hasanatun. Contoh yang berikutnya, kafiratun. kafiratun, maka menjadi kafiratun. Nah, kafiratun. Antum bisa lihat akhirnya juga alif dan ta. Muballighatun. Muballighatun itu artinya orang yang menyampaikan. Orang yang menyampaikan. Muballighatun jamaknya menjadi muballighatun. Nah, muballighatun. Antum juga bisa lihat pada akhirnya adalah alif dan ta. Nah, maka ini adalah jamak muannats salim. Nah, dalam Al-Qur'an tinggal antum nanti melihat di dalam surah Tahrim banyak surah Tahrim. Antum bisa lihat di situ banyak jamak muannats salim, demikian pula surah Al-Ahzab juga banyak. Yang jelas ketika antum mendapati alif dan ta pada akhirnya, maka di situ adalah jamak muannats salim. Contohnya lain muslimatun. Muslimatun. Nah, muslimatun. Cara pembentukannya, huruf sebelum akhirnya tinggal memanjangkan. Seperti ini, huruf sebelum akhir berarti di sini apa? Adalah mim, iya kan? Tinggal memanjangkan yaitu dengan menambahkan alif. Muslimatun. Ketika dibaca maksudnya. Muslimatun. Tinggal menambahkan alif dan ta. Contoh lain. Mukminatun. Berarti menjadi apa, Ivan? Mukminatun. Mukminatun. Lain sayyaratun. Artinya mobil. Menjadi apa? Sayyaratun. Nah. Sayyaratun. Jadi dari sisi membacanya, dari sisi membaca ya, tinggal memanjangkan huruf sebelum akhir. Tinggal memanjangkan. Muslimatun menjadi muslimatun. Huruf sebelum akhirnya dipanjangkan. Ini dari sisi membacanya. Mu'minatun, mu'minatun. Sayyaratun, sayyaratun. Nah, contoh lain seperti muhandisatun. Muhandisatun. Berarti tinggal memanjangkan apa, huruf apa di sini? Huruf sa, ya kan? Muhandisatun. Muhandisatun. Nah, dari sini membaca hanya cukup memanjangkan huruf sebelum akhir. Nah, nanti kalau merubahnya ya tinggal memendekkan kembali yang panjang tadi ditambahkan tadi alif dan ta tinggal dibuang. Menjadi muslimatun. Muslimatun menjadi muslimatun. Dari istilahnya dari sisi membacanya, huruf sebelum akhirnya panjang, ketika hendak dirubah menjadi mufrad tinggal dipendekkan kembali. Nah, ketika hendak dirubah menjadi jamak tinggal menambah alif dan ta. Nanti ketika dikembalikan ke asal mufradnya, ya yang ditambahkan tadi diambil lagi, dihilangkan lagi, dengan sendirinya akan kembali ke bentuk asal yaitu mufrad. 6. Kita lanjutkan at-tamrin, latihan. Ij'al jam'an muannasan saliman. Jadikan jamak muannas salim. Nah, ini berikut ini jadikan jamak muannas salim. Tafadhal. Iman yang pertama. Sayyi'atun. Sayyi'atun menjadi sayyi'atun. Nah, sayyi'atun. Baik, Rasmin, jannatun. Jannatun. Jannatun. Nah, makhluqatun. Makhluqatun. Makhluqatun. Nah, Abu Haris, musyrikatun. musyrikatun. Musyrikatun. Wa muslih mu'minatun. Mu'minatun. Mu'minatun. Abu Liya zalimatun. Zalimatun. Alimatun. Alimatun. Sabiratun. Sabirat. Naam, sabiratun. Sabirat ini wanita yang sabar. Naam. Kalau sayyi'ah, sayyi'ah itu kejelekan. Zalimah, zalimah itu wanita yang zalim. Kalau secara bahasa zalim, zulm itu artinya kegelapan, gelap. Kemudian berikutnya, latihan berikutnya. Ij'al mufradan. Nah, saya tadi menjadikan dari mufrad menjadi mu'annas salim. Sekarang dari jamak mu'annas salim dirubah menjadi mufrad. Nah, jadi kalau tadi dari sisi membacanya dipanjangkan, ya kan, huruf sebelum akhirnya ketika dirubah menjadi mufrad, yang panjang tadi dipendekkan. Mu'minatun, ini jamaknya, mu'minatun. Ketika dirubah menjadi mufrad, ya tinggal dipendekkan, mu'minatun. Nah, mu'minatun menjadi mu'minatun. Sabiratun menjadi sabiratun, dipendekkan. Sekarang ij'al mufradan, jadikan sebagai isim mufrad atau tunggal. Yang pertama, mujtahidatun, Pak Eri. Mujtahidatun. Nah, mujtahidatun tinggal dipendekkan, ya kan? Cuman kalau dari sisi penulisan, kalau pada jamak mu'annas salim ini, kalau jamak pada mu'annas salim taknya pakai tak mabsutah, ya kan? Nanti ketika dibentuk menjadi mufrad, taknya bukan tak mabsutah namun tak dengan tak marbutah. Nah, ini. Makanya ketika menulis nanti usahakan tulis mufradnya, jamaknya. Ini sekaligus untuk menjadi gambaran ketika membalik dari jamak menjadi mufrad. Kalau dari mufrad, taknya dirubah menjadi tak mu'annas salim. Kalau dari jamak menjadi mufrad, tak muzakkar atau mabsutahnya dirubah menjadi tak marbutah. Ini caranya. Kemudian yang berikutnya, Kang Imam, hayawanatun. Hayawanatun. Hayawanatun. Kalau tadi kan panjang, ya kan? Hayawanatun menjadi hayawanatun. Artinya hewan. Artinya hewan. Yang berikutnya, qanitatun, Pak Budiman. Qanitatun. Qanitatun. Nah. Hafizatun, Abu Zulfa. Hafizatun. Naam, Mikasim, salihatun. Salihatun. Naam. Kasiyatun, Abu Mu'ad. Kasiyatun. Kasiyatun artinya wanita berpakaian. Kasiyatun, wanita berpakaian. Ariyatun. Naam, Abu Sa'ad. Ariyatun. Ariyatun. Kalau ariyatun ini wanita yang tidak berpakaian. Ini maksudnya dia ngambil dari hadis, ya kan? Kasiyatun ariyatun. Akan datang suatu zaman, seorang wanita itu mereka kasiat, berpakaian, namun pada hakikatnya mereka ariyat. Mereka telanjang, tidak berpakaian. Nah, mereka berpakaian, namun hakikatnya mereka tidak berpakaian. Ketika mereka berjalan itu seperti di belakang mereka ada punuk-punuk unta, berlenggak-lenggok. Ya, ini ketika mereka berpakaian dengan pakaian yang membentuk aurat mereka. Dengan pakaian yang ketat atau dengan pakaian yang transparan. Sehingga nampak apa yang dibalik dari pakaian tersebut. So'imatun. So'imatun. Nah, so'imatun. Artinya wanita yang berpuasa. Nah, sekali lagi saya ingatkan di sini. Keseluruhan dari apa yang dicontohkan oleh pengarang kitab itu dari kata-kata yang mu'anas, ya. Nah, dari kata-kata yang mu'anas. Karena memang kalau jamak mu'anas salim kebanyakan itu mengambil dari kata-kata yang mu'anas. Namun tidak semua kata-kata yang mu'annas bisa dijamak mu'annas salim. Sama seperti kemarin juga jamak mudzakkar salim. Tidak semua mudzakkar bisa dijamak mudzakkar salim. Masing-masing kata kita telah apa masing-masing kata itu sudah memiliki jamaknya sendiri-sendiri. Masing-masing kata sudah memiliki jamak-jamaknya sendiri-sendiri. Oleh karenanya, kalau dari sisi kita, oh ini jamak mudzakkar salim, kita tahu tandanya. Oh ini jamak mu'annas salim, kita tahu tandanya. Kalau dari sisi ini, mungkin mudah. Namun dari sisi yang agak sulit adalah dari mufrad. Ini jamaknya apa? Dari mufrad, ini jamaknya apa? Karena tidak semua mudzakkar bisa dijamak mudzakkar salim. Juga demikian, tidak semua mu'annas tidak bisa dijamak mu'annas salim. Nah, sehingga kalau seperti itu, semua kaitannya kembalinya ke kebiasaan. Al-Mumarusah. Nah, baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan jenis yang kelima dari, atau jenis yang ketiga ya. Kalau pembahasan yang kelima, namun dari jenis jamak, ini jenis yang ketiga. Dari jamak, yaitu jam'ut taksir. Jam'ut taksir. At-taksir atau secara bahasa artinya rusak, dari mengambil dari kata maksurun, ya kan? Maksurun atau dari kata kasara yukassiru taksiron. Kalau dari kasara yukassiru taksiron, ini artinya merusak. Artinya merusak. Berarti kalau jamak taksir adalah jamak yang merusak. Nah, kenapa disebut dengan jamak yang merusak? Disebabkan karena dari bentuk mufradnya ketika dijamak, bentuk mufradnya itu rusak. Apakah rusak dari susunan hurufnya, atau rusak dari harokatnya, atau rusak karena ada tambahan huruf, atau mungkin bahkan pengurangan huruf seandainya. Contohnya seperti kolamun ketika dijamak menjadi jamak menjadi aklamun. Nah, bisa antum perhatikan mufradnya kolamun menjadi aklamun. Berarti dia ada tambahan apa? Huruf hamzah dan huruf alif. Ada tambahan huruf, harokatnya juga berubah. Sehingga apa? Dari mufrad ketika dijamak dia mengalami perubahan. Tidak seperti jamak mu'annas salim. Antum bisa lihat muhandisatun. Tidak mengalami perubahan. Oleh karenanya dinamakan salim, selamat, karena selamat dari perubahan. Kalau jamak taksir, jamak rusak, karena apa? Karena dia dari bentuk mufrad menjadi jamak, dia mengalami kerusakan dari sisi hurufnya atau harokatnya. Oleh karena itu disebut dengan jamak taksir, jamak yang rusak. Nah, di sini disebutkan definisinya oleh pengarang kitab, jam'ut taksiri huwa ma taghayyara an surati mufradihi. Jamak taksir huwa adalah ma taghayyara, apa-apa yang mengalami perubahan. Apa-apa yang mengalami perubahan an surati dari surati bentuk, yakni gambar maksudnya bentuk mufradihi, mufradnya, tunggalnya. Jamak taksir adalah apa-apa yang mengalami perubahan dari bentuk mufradnya. Mengalami perubahan dari bentuk mufradnya. Yakni tidak seperti mudzakkar salim dan mu'annas salim. Kalau mudzakkar salim dan mu'annas salim, selamat dia. Ketika dirubah menjadi jamak, susunan huruf dan harokatnya itu masih selamat dari perubahan. Jamak mu'annas salim juga demikian. Kalau jamak taksir, sudah rusak. Sehingga untuk membentuk jamak taksir ini tidak seperti jamak mudzakkar salim dan jamak mu'annas salim. Kalau jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim ini memiliki cara tertentu untuk membentuk, yang dengan cara tersebutlah sekaligus menjadi tanda bahwasanya dia adalah jamak mudzakkar atau jamak muannats salim. Adapun jamak taksir tidak ada caranya. Tidak ada tandanya. Tidak ada cara untuk membentuknya sehingga semua kembali ke kebiasaan lagi. Dengan yakni berjalannya waktu ketika seorang nanti membaca, insyaallah akan dia tahu, paham kata per kata dari jamak-jamak taksirnya. Misal contoh waladun. Waladun anak kecil dirubah menjadi auladun. Menjadi auladun. Ini hampir mirip dengan qalamun menjadi aqlamun. Harokatnya sama. Ya kan? Waladun qalamun. Harokatnya sama, hanya beda di huruf, ya kan? Waladun qalamun. Waladun jamaknya auladun, qalamun jamaknya aqlamun. Beda huruf namun sama di harokat antara qalamun dan waladun dari jamaknya. Nah, antum perhatikan waladun ketika dijamak auladun sudah mengalami perubahan dari sisi huruf, dia bertambahkan huruf hamzah dan huruf alif, ya kan? Dari sisi harokat juga berubah. Waladun wanya berharokat fathah pada mufradnya, namun ketika dijamak menjadi sukun auladun. Nah, contoh yang kedua baitun. Baitun artinya rumah. Ketika dijamak menjadi buyutun. Nah, mengalami perubahan. Perubahan dengan tambahan huruf. Pada mufradnya tidak ada huruf wawu. Ketika dijamak ada huruf wawunya. Ya kan? Buyutun. Dari sisi harokat juga mengalami perubahan. Baitun menjadi buyutun. Contoh lain, rajulun. Rajulun menjadi rijalun. Rajulun menjadi rijalun. Sama juga mengalami perubahan. Contoh berikutnya, daftarun. Daftarun ketika dijamak menjadi dafatiru. Dafatiru. Antum lihat juga mengalami perubahan. Sehingga ketika dia berubah, maka ini dinamakan jamak taksir. Yang berikutnya contoh, rasulun menjadi rusulun. Nah, ini yang kita sebutkan tadi. Dia mengalami perubahan dari sisi pengurangan huruf. Rasulun ada huruf wawu, ketika dijamak menjadi rusulun. Wawunya dibuang, dihilangkan. Nah, sehingga dia rusak. Apa yang ada dihilangkan, terkadang apa yang tidak ada ditambah, terkadang juga harokatnya dirubah. Contoh lainnya masjidun. Jamaknya masajidu. Masajidu mendapatkan tambahan alif pada setelah huruf sin. Masjidun menjadi masajidu. Harokatnya pun mengalami perubahan. Nah, di sini ditanbih oleh beliau di sini. Wa yu'rafu dzalika birruju'i ilal qawamis wa kasratil tila'i wal qira'ah. Wa yu'rafu yakni diketahui jamak wa yu'rafu dzalika, dan itu diketahui, maksudnya adalah jamak taksir ini diketahui, bisa diketahui birruju' dengan kembali. Ilal qawamis, menuju kamus-kamus kalau hendak menghafal. Dari ini jamaknya apa? Ya kembali ke kamus kalau hendak menghafal. Wa kasrati tila'i, dan memperbanyak ittila', yakni melihat. Wal qira'ah, dan membaca. Nah, ini sebagaimana kita sebutkan tadi, dari jamak-jamak secara menyeluruh bisa diketahui dengan cara apakah yakni qawamis dengan kamus-kamus, dan ini jarang mungkin dari sisi realita kenyataan jarang seorang itu menghafal kamus. Namun tidak mengapa kalau seandainya seorang hendak menambah wawasan dari sisi jamaknya. Namun kebanyakan ini waqaf sratil tilai wal qiraah. Kebanyakannya yang ditempuh dengan cara ini, memperbanyak, yakni membuka kitab-kitab, membuka kitab-kitab wal qiraah dan membaca kitab-kitab. Dengan demikian ini akan kembali ke apa namanya, akan mudah untuk mengetahui jenis-jenis jamak tersebut. Karena kalau kita memperbanyak membuka kitab, memperbanyak membaca kitab, ini otomatis nanti kembalinya ke kamus juga gitu. Kembalinya akan ke kamus. Setelah kita membuka lembaran-lembaran, kita membacanya, oh ini apa maknanya, tidak paham. Kita pasti akan kembalinya ke kamus. Akan ke kamus. Nah, kalau ini jamak ini apa, mufrad atau jamak, kembali ke kamus juga. Nah, sehingga dengan memperbanyak membaca, ini akan apa namanya, mempermudah, memperbanyak wawasan untuk mengetahui dari sisi kosakata, demikian pula dari jenis-jenis jamak berdasarkan bab yang kita bahas ini. Nah, dengan demikian di sini ada tambahan misal ya, contoh-contoh. Ro'sun jamaknya ru'usun. Ro'sun artinya kepala. Batnun artinya perut, jamaknya butunun. Bukan buton ya, butun. Artinya perut, perut. Yaumun jamaknya ayyamun. Rijlun, bukan rijlun ini ya. Oh ya, rijlun bisa juga. Nah, rijlun apa? Tadi rojulun. Rojulun laki-laki dewasa, jamaknya rijalun. Kalau rijlun ini kaki. Jamaknya arjulun. Kitabun, kitab, jamaknya kutubun. Syahrun artinya bulan, jamaknya ashhurun. Bulan-bulan. Ainun mata, jamaknya a'yunun. Asadun, asadun itu artinya singa, jamaknya usudun. Dia dari sisi huruf mungkin tidak berubah ya, namun mengalami perubahan dinamakan taksir karena dari sisi harokatnya berubah. Asadun menjadi usudun. Wajahun, wajah, jamaknya wujuhun. Jamaknya wujuhun. Ada yang beda? Hah? Aujuh. Nah, sama. Wajahun bisa juga wujuhun, bisa juga aujuh. Jamaknya karena memang dua dia. Namun kalau wajah yang dimaksud itu wajah ini, yakni muka ini ya, wajah itu jamaknya wujuh. Kalau aujuh itu wajah dengan makna arah. Karena wajah ini memiliki dua makna, bisa dimaknakan wajah yakni muka, anggota tubuh manusia, wajah juga dengan makna arah. Arah yakni utara atau kemana arah. Kalau wajah yang dimaksud adalah wajah kita, ini jamaknya wujuh. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, pada hari kiamat itu akan berwarna putih-putih wajah-wajah manusia, berarti wajah maksudnya wujuh wajah manusia atau berwarna hitam. Kalau wajah yang dimaksud di sini adalah arah, arah maka jamaknya aujuh. Jamaknya aujuh. Seperti ini pada cetakan baru ya. Nah, sehingga tidak ada kekeliruan insyaallah. Tinggal yang dimaksudkan mana. Kalau aujuh berarti wajah di situ maksudnya adalah arah. Maksudnya adalah arah. Namun kalau pada cetakan lama wajuhun jamaknya wujuhun, berarti wajuhun di sini artinya wajah. Nah, khulasatu aqsamil ismi. Khulasah, kesimpulan. Kesimpulan aqsamil ismi, jenis-jenis atau pembagian-pembagian isim. Nah, di situ ada mufrad, musanna, ada jamak. Mufrad contohnya kafirun, ketika dirubah menjadi musanna menjadi kafironi atau kafiroini. Ketika dijamak menjadi kafiruna kafirina dengan jenis jamak mudzakkar salim. Contoh berikutnya munafiqun, ketika dirubah menjadi musanna tinggal menambahkan alif dan nun, ya kan? Munafiqun menjadi munafiqani atau munafiqaini. Sekali lagi kalau untuk munafiqaini tambahan ya dan nun ini jangan dulu fokus ke situ karena ini ada pembahasan sendiri. Apa kenapa menjadi kafirain menjadi ya dan nun? Karena asal dari musanna itu adalah alif dan nun. Kafironi atau munafiqoni. Karena nanti ada penyebab tertentu, kafironi berubah menjadi kafiroini. Munafiqoni menjadi munafiqoini. Ketika dijamak, munafiqun dijamak menjadi munafiquna atau munafiqina. Ini juga sama ya, kafirina, munafiqin, tambahan ya dan nun, ini juga jangan terfokus ke sini, nanti ini ada pembahasan sendiri. Karena aslinya itu kafiruna, wawu dan nun pada akhirnya. Namun karena ada sebab tertentu, maka dia berubah menjadi kafirina munafikin. Wawunya berubah menjadi ya. Nah ini dua contoh dari jenis mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim. Sekarang mufrad contoh berikutnya, solihatun. Solihatun menjadi musananya menjadi solihatani. Solihatani atau solihataini. Tinggal menambahkan alif dan nun pada akhirnya. Jamaknya menjadi solihatun. Solihatun. Jamak mu'anas salim. Sobiratun menjadi musananya sobirotani, sobirotaini. Jamaknya sobiratun. Jamak mu'anas salim. Berikutnya daftarun, yakni buku tulis, dimusanakan tinggal menambah alif dan nun, daftaroni atau daftaroini. Jamaknya dafatiru, jamak taksir. Waladun, waladani, waladaini. Ini bentuk musananya ketika dijamak auladun dengan jenis jamak taksir. Nah, kalau untuk jamak taksir, kalau seandainya kita mendapati jamaknya, untuk kita mengetahui ini mufradnya apa, ya tinggal antum melihat ke jamaknya. Dafatiru seandainya. Kata tersebut itu nyerempetnya itu mendekati lafaz apa. Maka insya Allah itu akan menjadi mufradnya. Seperti contoh dafatiru ini mendekati lafaz apa? Daftarun, iya kan? Maka insya Allah daftarun itu sebagai mufradnya dalam hal ini. Contoh lain seandainya aqlamun. Aqlamun ini mendekati kata apa? Dalam hal ini dia mendekati kata qalamun. Aqlamun qalamun. Berarti qalamun adalah mufradnya. Buyutun mendekati lafaz apa kira-kira, Ivan? Baitun. Berarti mufradnya adalah baitun. Contoh lain masajidu mendekati lafaz apa? Masjidun. Berarti mufradnya adalah masjidun. Karena memang jamak taksir ini kalau mau dibilang dia yang paling sulit ya untuk diketahui dan sekaligus kembalinya kemana mufradnya itu yang paling sulit memang jamak taksir. Kalau jamak mudzakkar atau jamak muannas ini mudah, tinggal menambah. Kalau dikembalikan ke mufrad tambahannya dibuang kembali, iya kan? Kalau jamak taksir tidak, dia tidak memiliki tanda-tanda tertentu. Nah, wallahu taala alam bisawab. Mungkin sampai sini dulu kan ya. Kita selesai, kurang lebih cukupkan sampai sini. Dengan demikian kita selesai membahas seputar aqsam al-ism, yaitu macam-macam jenis-jenis pembagian ism. Dan insyaallah pada pertemuan kita. Ada pertanyaan?